dan waktu salat belum keluar, maka salah seorang dari mereka mengulangi salatnya dengan kembali berwudu, kemudian mengerjakan salat. Ya, kali yang kedua. Sementara yang satunya menganggap bahwa apa yang telah dia kerjakan tadi dari salat yang beliau kerjakan dengan tayamum adalah sah. Sebab beliau pada waktu itu belum mendapatkan air. Dan beliau baru menemukan air setelah beliau mengerjakan salat. Sehingga beliau berijtihad untuk tidak mengulangi salatnya. Maka yang satunya mengulangi dan yang satunya tidak mengulangi. Setelah itu mereka kembali dan menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulangi salatnya, "Ashabta sunnah." Engkau telah benar dalam mengerjakan apa yang engkau kerjakan. Yang dimaksud dengan sunnah adalah at-tariqah as-sahihah. Engkau telah benar dalam pekerjaan kamu. Engkau telah menyesuaikan sunnah. Yani sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh syariat ini. Dan salatmu yang tadi tidak perlu engkau mengulanginya. Telah mencukupi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mengulangi salatnya, kata beliau, "Lakal ajru marratain." Engkau mendapatkan pahala dua kali. Yang pertama adalah pahala salat dengan tayamum, dan yang kedua adalah pahala ijtihad beliau yang keliru. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyikan orang yang telah berijtihad dan dia berusaha untuk mencocoki kebenaran, ternyata dia keliru dalam ijtihadnya. Maka dia tetap mendapatkan pahala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, apabila dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun kalau dia keliru, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyikan kesungguhan mereka di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan sahabat yang tidak mengulangi salatnya dan mengatakan kepada sahabat yang mengulangi salatnya bahwa dia telah mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama salat dengan tayamum, pahala yang kedua kekeliruan dia dalam berijtihad. Bahwa mengulangi salat tidak diperlukan lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela sahabat tersebut karena beliau dalam keadaan berijtihad. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalaulah ada seseorang yang telah mengetahui hukumnya bahwa orang yang sudah mengerjakan salat dengan tayamum kemudian dia mendapatkan air, bahwa dia tidak perlu mengulangi salatnya, ya, lalu dia ulangi padahal dia telah tahu hukumnya, dia sudah mengetahui hadisnya, maka orang seperti ini yang dicela. Dia sudah mengetahui dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia menyelisih dalil tersebut, sedangkan sahabat ini tidak menyelisih dalil dan beliau tidak mengetahui, beliau berijtihad dan beliau keliru dalam ijtihadnya, seperti apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dalam kisah yang telah kita sebutkan dahulu pada awal bab at-tayammum. Maka dari sini para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa dalam mengamalkan agama ini jangan dilihat dari banyaknya amalan. Dalam mengamalkan syariat jangan dilihat dari beratnya syariat yang dikerjakan. Namun dilihat dari muwafaqatus sunnah, apakah mencocoki sunnah atau tidak. Sahabat yang satu kali mengerjakan salat, justru dia yang benar. Ya, sementara sahabat yang lain yang dua kali mengerjakan salat, yang tadinya tayamum kemudian berwudu lagi, sudah mengerjakan satu salat diperbaharui dengan salat yang kedua dan ternyata berijtihad dan keliru dalam ijtihadnya. Nah, dan itu keliru. Sedangkan yang salat dengan satu kali salat benar dalam amalannya tersebut. Sehingga dari sini yang ditinjau dari amalan seorang adalah muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga para ulama masih saja menyebutkan dan memberikan peringatan pada umat ini bahwa di sana ada dua amalan, yang mana apabila apa di sana ada dua persyaratan, yang apabila salah satu dari kedua persyaratan ini tidak terdapat dalam satu amalan, maka tidak akan diterima amalan itu. Yang pertama ikhlas, memurdikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti contoh yang lainnya, salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari sunnah beliau, kana yukhaffifu hataini raka'atain. Beliau senantiasa meringankan, ya, tidak memperpanjang 2 rakaat dari salat sunnah al-fajr tersebut. Sehingga kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melaksanakan salat sunnah fajar, kebiasaan beliau membaca pada rakaat yang pertama dengan qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat yang kedua dengan qul huwallahu ahad. Nah, apabila ada seorang muslim melaksanakan salat sunnatul fajar, ya, seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringan, ya, tidak lama, tidak panjang. Nah, yang satunya seorang muslim memperpanjang salatnya, salat sunnahnya diperpanjang, membaca surah-surah yang panjang. Nah, manakah lebih banyak pahalanya? Tentunya yang mencocoki sunnah yang lebih banyak pahalanya, yang lebih menyesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sebab tempatnya tempat untuk takhfif, meringankan salat, bukan memberatkan dan memperpanjang salat. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengingkari sebagian para sahabat yang terlalu memperpanjang salatnya dalam keadaan salat tersebut semestinya diringankan, karena mungkin di kalangan para makmum ada yang sudah usianya sudah tua, ya, sehingga mereka menjadi lemah, tidak mampu berdiri lama. Di antara mereka ada yang sakit, di antara mereka ada yang mungkin memiliki hajat, keperluan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kebiasaan beliau mengerjakan salatul isya secara berjamaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengerjakan salatul isya bersama Rasulullah, beliau pulang ke kampungnya, beliau pulang ke kaumnya, dan beliau mengimami kaumnya salatul isya. Ya, beliau menjadi imam di kaumnya. Padahal beliau sudah mengerjakan salatul isya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau pulang dan mengimami kaumnya, beliau mengerjakan salat sunnah. Sedangkan kaumnya yang menjadi makmum di belakang Mu'adz bin Jabal mengerjakan salatul isya wajib secara berjamaah. Maka suatu ketika beliau pulang ke kaumnya dan mengimami kaumnya dengan surah yang panjang sekali, yang menyebabkan salah satu dari jamaah keluar, tidak ingin mengikuti jamaah bersama Mu'adz bin Jabal, disebabkan karena terlalu panjangnya dalam membaca surah. Maka dia pun sholat sendiri, setelah itu keluar. Keesokan harinya dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa yang diamalkan oleh Mu'adz bin Jabal yang memperpanjang sholatnya. Beliau marah kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau tidak marah kepada orang yang keluar itu, karena dia punya uzur. Akan tapi beliau justru marah kepada Mu'adz bin Jabal yang terlalu memperpanjang sholatnya. Sambil beliau mengatakan padanya, afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'ad? Apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'ad? Tiga kali beliau ucapkan. Menunjukkan pengingkaran beliau. Sebabkan karena dia memperpanjang bukan pada tempatnya. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari menceritakan tentang hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Walhasil dari sini kita mendapatkan faedah yang sangat penting, bahwa yang terpenting dari amalan seorang muslim adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila kita istiqamah melaksanakannya dan kita kokoh di dalam berkesinambungan dalam mengamalkan amalan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba yang mengamalkan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla, bahwa amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang berkesinambungan terus menerus kita mengerjakannya walaupun itu sedikit, walaupun itu sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali melanjutkan hadis yang berikutnya, masih dalam bab tayammum. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abu Al-Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan termasuk dari kalangan alim ulama para sahabah. Beliaulah yang beberapa kali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada dia agama ini, faqihkan dia dalam agama ini, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, ilmu tafsirul Quran. Dan beliau tumbuh menjadi salah seorang sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, beliau adalah sahabat yang menjadi marji' dalam penafsiran Al-Qur'anul Karim. Menjadi referensi. Penafsiran beliau menjadi rujukan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jall, dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit seseorang biasanya tidak mampu menggunakan air untuk bersuci. Dalam keadaan safar, biasanya seseorang sulit untuk menemukan air. Maka di sini kata Abdullah bin Abbas, qala radhiyallahu ta'ala an, idza kanat birrajuli aljirahatu fi sabilillahi, apabila pada seorang laki-laki atau pada seseorang, ya, al-jirahatu, terdapat pada tubuhnya luka atau terluka, fi sabilillahi, terluka di jalan Allah, yakni dalam berjihad. Dan penyebutan jihad di sini bukanlah yang dimaksud bahwa ini terkhusus dalam permasalahan jihad saja, yakni yang beliau inginkan apabila seorang itu terluka, entah itu karena jihad, berperang, atau karena yang lainnya. Wal kuruh, ataukah ya tubuhnya ditimpa al kuruh, jamak dari qarh, semacam bintik-bintik yang tumbuh di sekitar tubuh yang bernanah, atau juga semacam bisul yang semisalnya. Itu namanya al-kuruh. Apabila seorang muslim dalam keadaan demikian terluka, ya, pada salah satu dari anggota tubuhnya, ataukah bernanah, fayujnibu, lalu dia dalam keadaan junub, fayakhafu ayyamuta, maka dia pun khawatir binasa, dia khawatir mati. Ini iktasala, apabila dia mandi karena dia terluka, khawatir jangan sampai air tersebut semakin memudaratkan tubuhnya karena luka yang diderita dari seorang muslim ini. Maka apabila ada kekhawatiran itu, kalau dia mandi akan menyebabkan kematian padanya, tayammama. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Rawahu Ad-Darqutni mauqufan. Hadits ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni secara mauquf. Mauquf yakni perkataan Abdullah Ibn Abbas. Ya, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari penafsiran beliau, dari perkataan beliau radhiyallahu anhu. Wa rafa'ahu Al-Bazzar, akan tetapi dalam riwayat Al-Bazzar beliau menyebutkan bahwa ini bukan perkataan Ibnu Abbas, tapi rafa'ahu. Yani ini perkataan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, dari sisi sanad riwayat ini terjadi perselisihan di kalangan para muhaddisin dalam meriwayatkan hadis ini. Ada yang mengatakan ini perkataannya Ibnu Abbas, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian meriwayatkan seperti Al-Bazzar mengatakan ini perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Akan tetapi di sini ada tanbih, peringatan, bahwa apabila disebutkan dalam satu hadis, ya, bahwa Al-Hakim mensahihkan, Al-Hakim mensahihkannya dalam Mustadrak, atau Ibnu Khuzaimah juga mensahihkan dalam kitabnya, maka hendaklah seseorang melakukan penelitian dan melihat pendapat para ulama muhaddithin yang lain tentang kedudukan hadis tersebut. Sebab Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, ini dikenal di kalangan para ulama, termasuk di antara para ulama yang terlalu memudah-mudahkan dalam mensahihkan suatu hadis. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, di kalangan para imam sendiri, para ulama, di antara mereka dalam mentashih, ya, mensahihkan atau melemahkan suatu hadis bertingkat-tingkat. Ada yang keadaan mereka mutasyaddid, yang ekstrim, tegas, sampai terkadang perawi yang thiqah pun didhaifkan. Perawi yang thiqah didhaifkan. Ah, ini ekstrim, terlalu keras. Dari kalangan muta'annid, yang terlalu keras dalam menyikapi seorang perawi. Terkadang perawi itu thiqah tapi dilemahkan oleh dia. Seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Di antara para ulama ada yang memudah-mudahkan, ya, dalam menyikapi seorang perawi yang akhirnya menjadikan mereka pun memudah-mudahkan dalam hal mensahihkan suatu hadis. Di antaranya adalah Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, ya, dan sebagian para ulama juga menyebutkan Al-Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saurah. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga kalau disebutkan di dalam satu riwayat hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, maka perlu untuk kita teliti terlebih dahulu. Apalagi di sini terjadi pertentangan. Ada yang meriwayatkan ini perkataan Ibnu Abbas, ada yang mengatakan ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini kita membutuhkan untuk merajihkan ya. Mana yang lebih kuat dalam hal ini? Para ulama seperti Abu Zur'ah dan Abu Hatim radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa terjadi kekeliruan di dalam menyebutkan hadis ini dengan marfu', disandarkannya kepada Rasulullah, riwayat ini keliru. Terjadi kekeliruan. Ya, ada seorang perawi yang keliru di dalamnya, yaitu Ali bin Asim. Ali bin Asim. Demikian pula Al-Bazzar ketika menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan kami tidak mengetahui ada yang menyebutkan dan menyandarkan ini kepada Rasulullah, ya, dari Atha kecuali Jarir. Sedangkan Jarir bin Abdul Hamid, dia memiliki dua masa. Masa yang pertama ketika dia thiqah. Masa yang kedua tatkala telah terjadi perubahan hafalan pada beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga ketika beliau meriwayatkan satu hadis, setelah berubah hafalannya, maka para ulama melemahkan. Ya, sebab terkadang seorang kalau sudah semakin tua, ya, muncul penyakit pikun. Ya, ataukah semakin melemah hafalan seorang, yang terkadang menyebabkan seorang terjadi waham, kekeliruan di dalam menyampaikan hadis, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga secara zahir wallahu alam bisawab, bahwa ini perkataan Ibn Abbas dan bukan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma termasuk dari kalangan ahli tafsir yang penafsirannya jadikan sebagai sandaran. Nah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwa apabila seorang terluka, ya, lalu dia dalam keadaan junub. Nah, yang namanya seorang kalau dalam keadaan junub, dia wajib untuk membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Nah, dia tidak mampu. Maka dalam hal ini, apabila dia khawatir dengan menggunakan air tersebut menyebabkan dia binasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi dia untuk bertayamum. Untuk bertayamum. Dan para ulama, mereka menyebutkan beberapa dhawabit dalam hal ini. Seseorang yang dalam keadaan sakit, yang dikhawatirkan sakitnya itu semakin parah. Ya. Ataukah dikhawatirkan sakitnya tersebut semakin lama sembuhnya apabila dia menggunakan air. Maka ini merupakan sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk bertayamum sebagai rukhsah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa'an aliin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khalifah yang keempat radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah salah satu dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau dan termasuk sahabat yang telah mendapatkan jaminan syurga. Qala, kata beliau, inkasarat ihda zandayya. Inkasarat, patah. Ihda zandayya, salah satu dari zandayya. Ya, zanday, yaitu seperti bagian telapak tangan, bagian mifsalnya. Nah, ujung lengan. Nah, ini rupa-rupanya patah, ya. Tulang salah satu dari pergelangan tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Patah salah satunya. Fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Biasanya kalau seorang patah, biasanya di apa? Dibalut, ya kan? Maka beliau pun membalut, ya, patah yang tersebut. Nah, untuk menjaga dari hawa yang dingin, ya. Nah, ataukah untuk menjaga agar kemudian tidak terlalu banyak bergerak. Maka beliau membalutnya. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara mandinya? Apa yang harus beliau lakukan dalam keadaan junub? Lalu kata beliau, fa amarani an amsaha 'alal jaba'ir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyapu di atas jaba'ir, di atas perban, ya, pembalut. Al-jaba'ir jamak dari jabirah. Maka kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengusap, jadi enggak perlu disiram, mengusap, ya, di atas yang telah dibalut. Nah, kalau difahami dari riwayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan dia untuk mandi, yang lainnya dibasah, dibasahi seluruh tubuhnya apabila dia dalam keadaan junub, kecuali tempat yang di sana dia membalut dari anggota tubuhnya. Nah, di situ jangan dibasahi, tapi cukup disapu. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sangat lemah sekali. Ya. Sangat lemah sekali. Kalau beliau mengatakan dengan sanad yang lemah saja sudah, ya, kita wah ini sudah lemah. Apalagi kalau tidak ada penguatnya. Nah, tidak ada harapan untuk mengamalkan hadis yang semacam ini. Ditambah dengan perkataan beliau, bisanadin wahin jiddan, dengan sanad yang sangat lemah sekali. Nah, dan memang hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Bahkan Al-Imam Yahya bin Ma'in mengingkari hadis ini. Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih mengingkari hadis ini. Hal ini disebabkan karena di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Amr bin Khalid Al-Wasiti. Amr bin Khalid Al-Wasiti seorang perawi kadzdzab, pendusta besar. Nah, sehingga hadis ini sepakat para ulama atas kelemahannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Hatim juga menyatakan tentang hadis ini, hadis ini batil. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Lau araftu isnadahu bisihha laqultu bihi." Kalaulah sekiranya aku mengetahui sanad hadis ini yang sahih, kalau ada yang sahih dari sanad hadis ini, niscaya aku akan berpendapat dengan pendapat apa yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Sayang sekali hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Pada riwayat yang berikutnya yang semakna dengan riwayat Ali bin Abi Thalib, yang sebagian para ulama berusaha untuk menguatkan hadisnya Ali bin Abi Thalib dengan riwayat yang berikutnya ini, maka kita bacakan. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu ta'ala anhuma, fi ar-rajul alladhi shujja, ya, tentang seseorang yang terluka, ya, atau terluka, robek. Nah, faqtasala famata, maka dia pun mandi padahal dia terluka dan dia tetap mandi. Maka akhirnya karena dia terluka dan dia mandi, matilah dia, tinggal. Nah, ya, dalam riwayat yang lain mereka dalam kondisi safar, orang ini terluka dalam keadaan junub, akhirnya dia bertanya-tanya, tanyanya kepada orang yang tidak punya ilmu, gimana pendapat, apakah boleh saya bertayamum? Kata orang yang ditanya nih, saya tidak mendapatkan pada dirimu ada keringanan untuk bertayamum, kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi, mati. Nah, meninggal. Khabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Sampai beliau mengatakan, "Qatalu, qatalahumullah." Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Bayangkan. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayyi su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepada yang alim? Apabila mereka tidak mengetahui, obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Nah, dalam riwayat ini ya, dengan konteks yang lain, bahwa ketika orang yang terluka lalu dia mandi dan dia mati, maka Rasulullah SAW mengatakan tentangnya, innama kana yakfihi ayyatayammama, sesungguhnya cukup bagi dia untuk bertayammum, wa ya'siba ala jurhihi khirqatan, lalu kemudian dia membalut pada lukanya tersebut sepotong kain, thumma yamsahu alaiha, kemudian dia mengusap di atasnya, wa yaghsila sa'ira jasadihi, lalu dia mandi dan membasuh yang lain dari jasadnya. Nah, jadi sini kata beliau cukup bagi dia bertayamum, tayamum, lalu yang terluka dari tubuhnya dibalut dengan sepotong kain, setelah itu baru dia mandi. Yang terluka jangan dibasahi, akan tapi cukup disapu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, rawahu Abu Dawuda bisadadin fihi dha'fun, dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan, wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi, di dalam sanad ini terdapat perselisihan pada perawi-perawinya. Walhasil hadis ini pun dhaif dan diraifkan oleh para ulama, bahkan Abu Dawud rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan hadis ini, beliau sendiri mengatakan hadis ini menyebutkan salah seorang dari perawinya yang bernama Az-Zubair bin Khuraiq, lalu beliau mengatakan laisa bil qawi, perawi ini tidak kuat ya. Ad-Darqutni juga mengatakan perawi ini laisa bil qawi, hadis ini perawi ini tidak kuat, menunjukkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Ada sebagian dari kalangan para ulama berusaha menguatkan antara hadis Jabir dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Ya. Berusaha menguatkan itu. Nah, akan tapi tidak bisa dikuatkan. Kenapa? Yang bisa dikuatkan adalah hadis yang lemahnya tidak terlalu lemah. Kemudian ada riwayat yang lain yang juga kelemahannya biasa. Mungkin karena buruk hafalan, ya, atau karena agak sering salah dalam meriwayatkan hadis, lalu ada yang menguatkan, sehingga dalam hal ini bisa diangkat derajat hadis itu menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau riwayat itu yang satunya riwayat yang sangat lemah sekali, tidak bisa diangkat. Berapapun banyak jalannya, ya, berapa banyak pun jalannya. Apabila diriwayatkan dari para perawi-perawi yang ditinggalkan hadisnya, yang tertuduh sebagai perawi pendusta, maka tidak bisa dijadikan sebagai penguat sama sekali. Dalam hal ini para ulama berkata tentang mereka, la yuktabu hadithu, perawi semacam itu tidak bisa ditulis hadisnya, enggak usah ditulis hadisnya. Untuk apa? Ya. Kalau seorang perawi yang lemah-lemahnya itu ringan, terkadang masih diberikan izin untuk ditulis hadisnya. Tulis dia, tulis hadisnya. Kenapa? Ya, sambil mengharapkan mungkin ada penguat yang datang dari jalan lain. Tapi kalau seorang imam telah mengatakan tentang dia, la yuktabu hadithuhu, tidak bisa ditulis hadisnya, berarti perawi ini ditinggalkan hadisnya, tidak bisa diamalkan sama sekali. Ya, apakah ada penguat dari jalan yang lain, tidak bisa dikuatkan. Nah, ya, tidak bisa dikuatkan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahwa tidak ada yang sahih, ya, satu hadis pun yang berkenan tentang menyapu di atas pembalut dari luka tersebut. Dan ini pun telah diucapkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullah. Beliau mengatakan tidak satu pun berkenan tentang menyapu di atas pembalut satu hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sebagaimana antum ketahui, hadis Jabir ini dhaif. Hadis Ali bin Abi Thalib lebih dhaif lagi. Amr bin Khalid Al-Wasiti adalah seorang perawi yang pendusta. Lalu sekarang kita kembali pada masalah hukum. Bagaimana hukumnya orang yang terluka, ya, lalu kemudian dia membalut lukanya, lalu dia dalam keadaan junub, apakah wajib bagi dia untuk mandi? Kemudian pembalut luka tersebut cukup disapu saja? Ataukah harus dibuka? Ya. Ataukah boleh bagi dia untuk bertayamum? Hal ini kaum muslimin rahimakumullah adalah permasalahan yang juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang mengambil zahir dari hadis Jabir ini. Ya. Kalau seorang membalut lukanya, kata mereka digabung tayamum juga iya, mandi juga iya. Ya, tayamum iya, mandi juga iya, kemudian membalut apa mengusap di atas pembalut. Itu kan zahir dari hadis Jabir, iya kan? Nah, tapi ini antum sudah ketahui adalah hadis yang sangat lemah. Ada beberapa pendapat ya yang yakni terjadi pertentangan cukup kuat. Pendapat yang pertama mengatakan apabila seorang membalut lukanya, ya, ini mungkin sangat penting karena terkadang kita ya, terluka pada sel tubuh kita sehingga kita harus membalutnya. Lalu bagaimana kita bersuci apabila kita dalam keadaan junub? Nah, sebagian mengatakan mandi, ya, mandi. Adapun luka yang dia membalut, ya, tubuhnya tersebut dengan luka apa? Dia membalut lukanya dengan pembalut, cukup dia sapu saja. Cukup dia sapu. Alasannya, ya, hadis-hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi mereka punya hujjah dari perkataan Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar telah sahih dari beliau dalam riwayat Abdul Razzaq dan Ibn Abi Syaibah bahwa beliau menyapu di atas pembalut. Nah, dan ini pendapat cukup banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini. Termasuk Al-Mughni, ya, Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menguatkan pendapat ini. Dan beliau mengatakan ini dari Abdullah bin Umar dan tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat. Ya. Di mana mereka mengatakan mandi adapun pembalutnya di apa ya kawan? Disapu di atas pembalut. Enggak perlu dibasahi. Ya, yakni maksudnya tidak perlu disiram. Pendapat kedua mengatakan ya, mandi tetap mandi di atas pembalut tidak usah. Tidak disapu, tidak diapa-apakan. Ya. Alas mereka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif dalam hal ini. Sedangkan perkataan Abdullah bin Umar tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Karena itu adalah ijtihad dari beliau. Dan Abdullah bin Umar telah keliru dalam beberapa ijtihad beliau. Sehingga hanya mengambil pendapat Abdullah bin Umar tidak cukup. Ya, sebab pernah Abdullah bin Umar pun beliau berijtihad ketika berwudu. Ya, beliau termasuk yang menganjurkan untuk ketika seorang berwudu untuk memasukkan air sampai ke dalam lubang mata. Sampai beliau buta dengannya, bayangkan. Masukkan ke dalam lubang mata. Ya, dan ini tidak seorang pun dari para kalangan para ulama yang mengikuti ijtihad beliau tersebut dan beliau keliru dalam hal ini. Nah, sehingga mereka mengatakan mandi adapun pembalut itu dibiarkan, tidak disapu. Pendapat yang ketiga ya mengatakan apabila seorang terluka ya. Lalu dia membalut salah satu tubuhnya dalam keadaan junub yang tidak memungkinkan bagi dia untuk mandi. Nah, karena mandi namanya mandi yang membasuh seluruh tubuh. Nah, tidak memungkinkan bagi dia untuk membuka pembalut tersebut. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Ya, diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum. Tidak perlu mandi. Tapi cukup dengan tayamum saja. Nah, dan mereka berdalil dengan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Daud bin Khuzaimah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, demikian pula Ibn Al-Jarud. Dan riwayat ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahwa ketika itu ada seorang ya yang dalam keadaan sakit dan dia membalut lukanya dengan potongan kain. Dan dia dalam keadaan junub pada waktu itu, maka dia pun bertanya. Nah, maka dia bertanya kepada seorang dan ternyata orang yang ditanya itu memerintahkan dia untuk mandi. Memerintahkan dia untuk mandi. Harus mandi. Tidak boleh tidak. Maka dia mandi. Matilah dia. Nah, bukan yang disebutkan Jabir ini ya. Yang lain. Dari hadis Abdullah bin Abbas, tapi dengan sanad yang hasan. Maka meninggallah dia. Khabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qataluh, qatalahumullah." Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Lalu kata beliau, "Waqad ja'alallahu as-sa'ida aw at-tayammuma tahura." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan as-sa'id tanah ya, atau tayammum itu sebagai alat untuk mensucikan diri. Nah, maka dari sini ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi seorang itu hanya untuk bertayammum saja. Ya. Dan tayammum dianggap telah mensucikan diri sebagai pengganti apabila dia dalam keadaan sakit dan dia tidak mampu untuk membasuh seluruh tubuhnya disebabkan karena luka yang dia membalut lukanya tersebut dengan sepotong kain. Sehingga wallahu a'lam bissawab, pendapat yang terakhir ini yang mengatakan tayammum adalah pendapat yang lebih mendekati dalil ya, disebabkan karena dikuatkan dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga apabila seorang terluka dalam keadaan junub dan dia tidak mampu untuk membuka pembalutnya, maka cukup bagi dia untuk bertayammum ya, sebagai rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah taala yang kita bacakan dari hadis-hadis bulughul maram, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.